malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Kita akan berpisah. di saat malam pesta berjalan.